Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca al-balaghah al-muyassarah, ada dua penjelasan susulan. Yang pertama di halaman 52 tentang terjemah surat Al-Hijr ayat yang ke-66. Wa qadayna ilaihi dzalikal amra. Dan di terjemah kemenaknya, dan telah kami wahyukan kepadanya, nyanya kembali ke Lut. Dzalika al-amra, perkara tersebut. Perkaranya, anna dabira haulai maqtu'un musbihin. Musbihin di waktu pagi, dabir maqtu' itu artinya ditumpas habis. Anna dabira haulai maqtu', maka mereka ditumpas habis. Ini satu, itu pasangan dabir maqtu' atau qata'a dabir atau kalimat semacam itu. Itu artinya ditumpas habis. Musbihin di waktu pagi. Kemudian tentang qasr, qasr di halaman 39 tentang qasr qalbi yang tepat, qalbi di situ bukan hati namun membalik. Ada artikel di alukah.net. Saya bacakan, qasul qalbin wa mithaluhu hadha insanun ya'taqidu anna Umar huwa katib. Fakulta la katiba ila Ali. Fahadha qasul qalbin li anal mukhataba ya'taqidu annahu la katiba ila Amr. Faqabalta anta al-amra alihi. Wakulta la katiba ila Aliun atau ila Muhammadun. Fakhatabtahu bi ghairi makana. Wahada yusamma qasra qalbin li'annaka qalabta mafhumal mukhatabi ila diddihi. Ini disebut qasra qalbin karena Anda membalik pengertian orang yang Anda bijak, Anda yang Anda ajak bicara kepada kebalikan dari pengertiannya. Sehingga qalbin di situ artinya membalik. Kemudian tadi terakhir kita bahas itnab. Penjelasannya, qalal musannifu hafizallahu ta'ala, itnab itu yuqabil, kebalikan dari ijaz. Sehingga itnab, dalam itnab kata-kata itu lebih banyak daripada makna dan pesan yang mau disampaikan. Dan ini dilakukan karena satu tujuan balaghah, yang menambah indah dan indahnya perkataan. Dan itnab itu di Al-Quran banyak, dan ada banyak bentuk-bentuk itnab sebagaimana telah kami rinci di matan, dan kami akan perjelas contoh-contoh yang telah disebutkan, contoh per contoh. Di contoh yang pertama ada contoh yang pertama, al-idhah ba'dal ibham. Maka al-amr di ayat itu tidak jelas. Apa yang dimaksud amar dijelaskan di kalimat setelahnya. Dabiru haulai maqtu'un musbihin. Wahada taudih, penjelasan ini memberikan tambahan makna. Takriran, jelas, sabatan, kokoh di benak pendengar. Contoh yang kedua adalah atful khas alal am. Wasolatil wusta di utifat disambung. Dan salat tilwusta yaitu salat subuh kalau menurut al-imam syafi'i. Kalau menurut al-imam syafi'i, salat tilwusta itu subuh. Ya, namun yang pendapat yang kuat berdasarkan hadis muslim, dia salatul asr. Wahia minas salawatil khamsi, itu bagian dari salat lima waktu. Maka salat wusta disambung pada as-salawat. Ini adalah atful khas alal-am. Apa fungsinya? Ghardu, tujuan dari atful khas alal am, at-tanbih, mengingatkan ala sya'ni kedudukan sholat ini. Itu sholat wusta. Dan motivasi untuk menjaganya dan perhatian dengannya. Dan kebalikannya adalah contoh yang ketiga, yaitu atful am alal khas, disebutkan pertama kali al-walidain. Dan walidain itu adalah sebagian orang yang tercakup dalam kata-kata al-mu'minin. Bahwa mim dzikril am ba'dal khas, maka ini disebutkan yang luas cakupannya setelah al-khas. Apa faedahnya? Al-inayah bil khas, perhatian terhadap al-khas. Haisu qaddama dzikrihi, di mana dia didahulukan disebut sendirian, kemudian datang setelahnya kata yang mencakup dia dan yang lain. Mencakup yang lain sebagaimana mencakup dia, sehingga seakan-akan al-khas itu disebut dua kali. Maka walidain berarti disebut dua kali. Ini pertama disebut secara khusus, kemudian yang kedua di bagian pada bagian dari al-mu'minin. Kemudian contoh yang keempat, ada namanya jumlah iktiradiyah. Jumlah iktiradiyah. Semisal, jumlah iktiradiyah itu adalah jumlah sisipan, kalimat sisipan di antara dua unsur. Yang sering jadi iktiradiyah, kata-kata insyaAllah. Misalnya dalam kalimat, ana insyaAllah mu'min. Ditaruh di tengah-tengah. Ana insyaAllah mu'min. Maka ada kalimat sisipan di antara dua bagian yang itu berhubungan erat, mubtada dan khobar disela-selai jumlah. Ini namanya jumlah iktiradiyah. Kata-kata subhanallah jumlah iktiradiyah, sehingga ini memperpanjang kalimat dan fungsinya untuk mensucikan al-maula azza wa jalla. Iktirad artinya dibawakan di antara dua kalimat yang bersambung, yang bersambung dalam pesan. Maka dibawakanlah satu jumlah, satu kalimat atau lebih. Dan jumlah iktiradiyah itu statusnya la mahala laha minal i'rab. Tidak ada i'rabnya. Ya, tidak ada i'rabnya. Dan tujuannya dalam hal ini adalah tanzih. Sebagaimana di ayat. Atau kemudian tujuannya adalah doa sebagaimana dalam bait. Karena perkataan penyair bulir taha adalah doa untuk orang yang dipuji agar Allah menyampaikan badannya umur 80 tahun dan Allah wakana, atau contoh jumlah iktiradiyah yang lain, kana rahimallah aliman amilan. Ini rahimallah jumlah iktiradiyah, dan keberadaan jumlah iktiradiyah menyebabkan itnab. Maka kalimat yang mengandung jumlah iktiradiyah berarti termasuk bagian dari itnab. Kemudian tazjil, apa itu tazjil? Didatangkan satu kalimat yang memuat satu makna kalimat sebelumnya. Ya, bukan kata yang sama namun makna yang sama dengan kalimat sebelumnya untuk taukid. Ya, sebagaimana contoh di ayat innal batila kana zahuqa, itu sama dengan zahaqal batil kandungannya. Kemudian contoh yang keenam, tatmim, itu dibawakan satu kalimat setelah satu kalimat, satu jumlah setelah kalam, la yuhim, yang tidak menimbulkan salah persepsi, yang tidak menimbulkan salah persepsi berbeda dengan yang dimaksudkan. Linuktah, karena satu poin yang menarik, ada karena satu hal yang menarik. Nuktah nanti jamaknya nukat. Ya, nukat itu jadi salah satu jenis buku. Untuk tambah banyak di ilmu hadis ada nukat. Ya, nukat itu sejenis saran namun tidak semua. Yang hal-hal yang menarik-menarik saja yang Ya, kemudian disyarah dan ditegaskan dan digarisbawahi. Nah, di antara bentuk maksudnya adalah mubalaghah. Semisal wa yutaimuna ta'ama ala hubbihi ay hubbi ta'am. Kemudian al-ihtiras antisipasi. Ini ada dalam contoh di bait ghairu mufsidiha. Bukan orang yang merusak kampung. Ini karena suqya, karena curahan air itu dua macam. Ada curahan air atau hujan yang merupakan rahmah, ada yang azab. Maka kalimat yahtamil dimungkinkan menimbulkan kesan kalau itu adalah hujan azab. Lantas dibawakan kalimat antisipasi tidak merusak qaryah. Ya, berarti bukan curahan air alias hujan yang jadi azab. Fasaqa diyaraka ghairu mufsidiha. Dan kemudian contoh yang ke-8 adalah tikrar atau takrar yang berfaedah. Faedahnya dalam dua ayat, faedahnya adalah indar, menakut-nakuti dan menegaskan. Contoh yang lain, innamal usri yusran, innamal usri yusra. Diulang untuk taukid. Untuk kemudian memantapkan pesan dalam benak pendengar. Waqad yakun atikrar litul fasli. Dan terkadang pengulangan dilakukan karena tulil fasli, karena jeda yang jauh, atau karena mau bernikmat-nikmat dengan menyebutkannya. Kemudian bab yang kedua dan cabang ilmu balaghah yang kedua disebut dengan ilmu bayan. Ilmu bayan adalah ilmu yang memperlihatkan kepada Anda cara-cara yang beragam untuk menjelaskan satu pesan yang sama, yang diharapkan dan al-munasib lil maqam, yang cocok dalam konteks. Maka satu pesan yang sama bisa diungkapkan dengan berbagai macam cara. Nah, mana yang pas, nanti melihat konteksnya masing-masing. Di antara pembahasan dalam ilmu bayan ada pembahasan tentang tashbih, penyerupaan. Contohnya Muhammad laksana purnama. Dan tashbih punya rukun, yaitu 4 rukun. Kemudian ada macam-macamnya dan ada fungsinya. Bab yang lain di ilmu bayan adalah majaz. Kalamani al-asadu aliyun. Bab yang lain adalah kinayah. Bab yang lain kinayah semacam seorang itu adalah orang yang dermawan, dalam bahasa Arab disebut dengan fulanun kathiru romad. Fulan itu, si A itu seorang yang memiliki banyak abu dapur. Maka artinya fulan itu seorang yang dermawan. Apa hubungannya abu sama abu dapur? Artinya hasil pembakaran kayu bakar. Maka jika seorang itu abu di rumahnya banyak, artinya dia sering masak. Sering masak artinya punya banyak tamu. Setiap tamu kemudian dimasakkan, artinya dermawan. Ya, nanti ada beberapa step, ujungnya dermawan. Ya, penjelasannya, tashbih, contohnya Muhammad laksana purnama dalam gantengnya. Tashbih punya 4 rukun. Al-musyabbah, yang diserupakan, kemudian adat alat untuk melakukan tashbih, contohnya kaf, ka'anna, mislu, dan yang lain. Atau pakai fi'il, yumathilu, yushabihu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, musyabbah bihi. Contohnya di situ purnama. Musyabbah itu Muhammad. Adatu tasbih itu kaf. Musyabbah bihi itu badar. Yang musyabah bih itu badar, kemudian waju syabah. Titik kesamaan di antara keduanya, antara Muhammad dengan badar, kesamaannya adalah fil jamal, indahnya. Maka jika disebutkan empat rukun tasbih sebagaimana dalam contoh kalimat di atas, tasbihnya namanya mufassal. Jika adat itu dibuang, namanya tasbih mu'akad. Jika wajh syabah yang dibuang, namanya mujmal. Maka Muhammad Kalbadri fil jamali, ini lengkap, namanya apa? Mufassal. Adatnya dibuang, Muhammad Badrun fil jamali, namanya mu'akad. Wajh syabahnya dibuang, Muhammad Kalbadri, namanya mujmal. Contoh yang lain, nahwu untuk bahasa seperti garam bagi makanan. Nah, kalau wajh syabah dan adat tasbih dibuang, namanya tasbih balir, wawa akwaha. Jadi adalah tasbih yang paling kuat. Contohnya berarti Muhammad Badrun. Maka dari empat rukun tasbih, yang harus ada itu cuma dua. Yaitu musabah sama musabah bihi. Ya, supaya tetap disebut tasbih, yang paling minimalis ada dua ini. Kalau yang lain boleh dibuang. Namun kalau dua ini tidak boleh salah satu dibuang. Kalau dibuang nanti sudah tidak lagi jadi tasbih. Musyabah dan musyabah bihi imma ayakuna. Musyabah dan musyabah bihi boleh jadi dua-duanya. Itu adalah dua hal yang konkret. Semacam pipi diserupakan dengan mawar. Kulit yang mulus, halus diserupakan dengan sutra. Atau keduanya adalah abstrak. Contohnya, ilmu itu hayatun, bagikan kehidupan, bagikan nyawa, bagikan sumber kehidupan. Atau yang satu konkret, yang satu abstrak. Semacam kematian diserupakan dengan binatang buas. Akhlak yang mulia diserupakan dengan parfum yang wangi. Macam-macam tasbih. Ada tasbih tamtsil. Tasbih tamtsil definisinya, manakala wajh syabah itu muntaza'an, kesimpulan min muta'addidin, dari beberapa unsur. Ini ada beberapa unsur kemudian jadi satu. Maka tasbihnya namanya tamtsili. Contohnya perkataan Bashar, seakan-akan musarul naqai. Naqai artinya gubar, artinya debu. Seakan-akan terbangnya debu ketika ini muka fauqar usina, di atas kepala-kepala kami. Wa asyafuna, dan pedang-pedang kami. Lailun adalah bagaikan malam. Tahawa gawakibuhu, yang jatuh ya, yang jatuh gawakibuhu, benda-benda langitnya. Wal musyabbahuna, wal musyabbah bihi muraqabani. Di tasbih tamsil, musabah sama musabah bih itu muraqabani. Itu adalah satu gambaran. Musabahnya satu gambaran, musabah bihnya satu gambaran. Wajh syabahnya sama, satu gambaran. Ibaratun, maka wajh syabahnya adalah, ibaratun adalah hai'ah, bentuk muntaza'ah yang diambil dari beberapa poin yang berbilang. Tusawwir, yang menggambarkan ajroman lami'atan, ada benda-benda bercahaya mutafariqatan, yang ber, yang berjauhan, yang terpisah tidak menyatu, tatasaqatu berjatuhan, bijawanib di berbagai sisi, syai'in mudhlim sesuatu yang gelap. Maka ini menceritakan perang, menggambarkan perang. Ya, perang, pasukan dengan pasukan bertemu, kuda-kuda saling kemudian berpacu, kemudian debu bertebangan tinggi. Maka pas di kancah perang itu gelap karena debu. Meskipun kancah perang itu gelap karena debu, ada kemudian pedang-pedang mengkilap. Kemudian diayun-ayunkan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kemudian pedang satu tentara dengan yang lain. Kemudian berayun-ayun. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Di suasana yang gelap, gelapnya gelap, debu. Nah ini diserupakan dengan suasana malam. Diserupakan musabah behnya suasana malam. Gelap, kemudian banyak bintang jatuh. Banyak bintang jatuh. Maka musabahnya itu surah, gambaran. Dan musabah behnya gambaran. Wajusabahnya gambaran lagi. Apa itu gambarannya? Gambaran. Ajroman lami'atan, adanya sejumlah benda-benda yang bercahaya, yang tidak menyatu, kemudian berjatuhan di satu space yang itu gelap. Itu namanya tasbih tamthil. Kemudian ada tasbih dimni, tasbih terselubung. Tasbihnya terselubung, disisipkan gitu, terselubung dalam satu kalimat. Contohnya, man yahun yasul hawanu alaihi, orang yang hina maka hina itu biasa baginya. Kemudian tiba-tiba ada tasbih tanpa terasa. Tidaklah melukai orang yang mati itu menyakitkan. Ya, maka ini orang yang biasa dengan kehinaan, maka kondisi hina itu biasa bagi dia. Ini ada seorang anak yang hidup di keluarga biasa caci maki. Bapaknya, ibunya kalau ngomong ya kaki empat, kaki dua, macam-macam. Itu biasa konsumsi tiap hari. Nah, kemudian dia di tempat yang lain ada orang yang menghina dia dengan nyebut kaki empat, misalnya. Itu dia biasa saja, enggak merasa terhina. Setiap hari sudah dengar itu kok. Nah, ini, maka kemudian diserupakan, malicurhi bimayitin ilamu, melukai orang yang sudah mati, kalau ini hati yang mati, kalau ini hati yang mati karena hina, diserupakan dengan orang yang sudah mati kemudian dilukai, maka itu tidaklah menyakiti orang yang mati. Maka di sini penyair Abu Thayyib menyerupakan orang yang terbiasa dengan kehinaan, sehingga sara layata alam, tidak merasa sakit karena kondisi yang hina, diserupakan dengan mayit yang tidak merasa sakit karena dilukai. Namun lam yusak, namun tidaklah dibentuk hal itu, tasbihnya itu tidak dibentuk dalam satu bentuk tasbih yang telah dikenal. Maka dia terselubung tasbihnya. Tidak kemudian ada kalimatnya, tidak kemudian vulgar, nah bahasa yang lainnya. Tasbihnya itu tidak vulgar. Namun terselubung. Bal ja'ala dhalika mudhammanan. Namun dia jadikan tasbih itu mudhammanan, terselubung. Kalau orang yang enggak ngeh, kata orang Jawa, enggak perhatian, enggak ya merasa itu enggak ada tasbih, padahal di situ ada tasbih. Nah, itu tasbih dimni. Tasbih di balik maklub. Musabah sama musababih itu nama lainnya tarafai tasbih. disebut dengan sebutan tarafai tasbih. Tarafai tasbih itu kalau terjemahnya ya dua unsur tasbih yang tidak boleh dibuang, yang tidak boleh ditiadakan. Idza akasal mutakallim, jika seorang penutur itu membalik ya, dua ya, tarafai tasbih, maka tasbihnya namanya tasbih maqlub. Yang harusnya jadi musabah B itu sama si penutur dijadikan musabah. Contohnya Al-Badru ka Muhammadin, purnama itu sengganteng Muhammad. Mahkum dan hiperbol Muji Muhammad. Akhirnya purnama yang serupa dengan Muhammad. Bagaimana ucapan penyair? Wabada dan nampaklah, terlihatlah asobah pagi yang indah. Ka'anna ghurratahu, seakan-akan indahnya pagi adalah wajah khalifah ketika mendapatkan pujian. Ya, pagi itu identik dengan indah kalau kata orang Arab. Pagi yang indah. Pagi yang indah bagikan wajah khalifah yang sedang tersenyum karena dipuji-puji. Wa hadha naw' min al-balaghah, dan balagh jenis ini adalah tarifun, indah atau menarik. Yufti ila darbin min al-muballaghah, darbin artinya naw', menyebabkan pada satu jenis hiperbol yang terbalik. Wa qad syaba syai'un wahid, dan terkadang ada satu benda itu diserupakan dengan dua benda atau lebih. Semacam sadhu habibi, maka pelipis orang yang kucintai. Wahali dan keadaanku, kilahuma, keduanya kallayali, bagaikan malam yang indah. Kemudian fungsi tasbih. Al-ghardu min at-tasbih, fungsi dari tasbih fil ghalib umumnya itu berkaitan dengan musyabbah. Fungsi yang pertama untuk menjelaskan bahasanya musyabbah itu sesuatu yang mungkin dan bukan mustahil. Contohnya di tasbih dimni. Contohnya di tasbih dimni, jadi man yahun yasul hawanu alaihi. Catatan kaki, contoh yang lain perkataan Abu Thayyib, fa in tafuq al anama, dari kata-kata fauqa, jika engkau lebih unggul daripada manusia-manusia yang lain, wa anta minhum, sedangkan engkau bagian dari mereka, sama-sama manusia namun bisa jauh lebih unggul daripada yang lain, apakah itu mustahil? Tidak mustahil. Dalilnya tasbih. Fa innal miska, ini pakai tasbih. Fa innal miska ba'du dawamil ghazali. Karena yang namanya minyak kasturi, parfum kasturi, itu bagian dari darah kijang. Namun terdapat nilai yang kontras harganya. Antara kemudian ini kasturi sama darah kijang, padahal itu sejenis. Itu bagian dari darah kijang. Ini harganya puluhan bahkan ratusan juta satu botolnya. Cuma untuk parfum. Itu botol kecilnya puluhan atau bahkan sampai ratusan juta kasturi yang asli. Ya, darah kijangnya, boleh jadi tidak ada yang mau beli. Ya, ini sebotol, tidak ada yang beli. Tidak ada harganya. Besok kontras sekali. Maka tidak mustahil Anda bagian dari manusia dan Anda jauh lebih unggul daripada manusia yang lain. Maka tujuannya untuk bayanul imkan. Kemudian Ya, atau bayanul hal. Bayanul hal untuk menjelaskan keadaan semacam ucapan penyair jahiliyah yang gelarnya nabighah. Nabighah itu artinya cerdas. Karena beliau penyair jahiliyah yang beda dengan umumnya penyair jahiliyah. Umumnya penyair jahiliyah belajar syair dari lama, dari muda. Nah, ini belajar syairnya setelah tua, setelah berumur baru baca belajar syair, tidak lama belajar ngungguli yang lainnya. Itu an-nabirah. Dia belajarnya telat, namun tekun belajar nyalip yang lain. Maka dia dikasih gelar dengan gelar an-nabirah, orang yang cerdas, orang yang jenius. Fa innaka samsun wal muluku kawakibu. Engkau bagikan matahari dan dia memuji seorang raja. Engkau raja yang dipuji, engkau bagikan matahari. Sedangkan raja-raja yang lain seperti bintang-bintang. Idza tala'at. Maka jika matahari muncul, lam yabdu minhunna kawkabu. Tidak ada satupun bintang yang berani muncul. Tenggelam semua. Maka jika engkau muncul, wahai sang raja, yang lain itu tidak ada apa-apanya. Maka mau menjelaskan keadaan. Maka Nabi Ra mau menjelaskan keadaan mamduh yang dipuji yaitu musyabbah dibandingkan raja-raja yang lain. Bahasanya la dhuhur lahum, raja-raja yang lain itu tidak muncul ma'ahu jika beliau muncul. Atau untuk tazyin menampakkan indah semacam hitam itu diserupakan dengan muqlati dhibyi. Dhibyi artinya kijang. Oh, hitam-hitamnya mata. Muqlah. Maka hitam diserupakan sebagaimana hitamnya pula mata kijang. Atau kemudian untuk tasbih fungsinya untuk menunjukkan jelek. Contohnya, tertawa seperti kera. Atau tawadih memperjelas gambaran. Ketika sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui diserupakan dengan sesuatu yang telah dikenal. Seperti ucapan Anda kepada orang yang tidak kenal macan tutul. Macan tutul itu seperti kucing gitu. Untuk agar punya gambaran. Dan kaidah dalam tasbih, kaidah dalam tasbih musabbah itu harus lebih hebat daripada musabbah. Maka Muhammad bagikan purnama dalam gantengnya, dalam indahnya. Indahan mana sih Muhammad sama purnama? Indah purnama. Maka musabbah itu harus lebih hebat. Dia adalah seorang yang pemberani bagaikan singa. Mana yang pemberani? Dia ataukah singa? Singa. Buktinya kalau dia ditemukan singa, dianya kabur. Padahal katanya sama-sama pemberani. Maka musabbah itu lebih hebat daripada musabbah. Oleh karena itu, kalau dermawan orang Arab menyerupakannya dengan lautan. Muhammad misalnya, dia adalah seorang yang jawadun sakhi, seorang yang dermawan kalbahar. Seperti lautan. Karena kata orang Arab, lautan itu dermawan sekali. Airnya diambil gratis, ikannya diambil gratis, permatanya diambil gratis, gak pernah minta bayaran. Yang di dekat pantai dikasih ikan, dikasih air macam-macam, yang di puncak gunung dikirimi uap air, jadi hujan. Maka semua manusia mendapatkan kedermawanan lautan. Maka laut itu sangat dermawan. Tidak ada manusia yang bisa menyaingi kedermawan laut. Ya, maka yang lebih dermawan itu laut daripada manusia. Maka dikatakan ya, Muhammad seperti lautan dalam kedermawanan. Maka musabah B itu harus lebih hebat daripada. Nah, kita lanjutkan dengan majas. Majas adalah kata-kata, satu kata yang digunakan tidak pada maknanya yang asli, yaitu yang asli dalam bahasa Arab. Semacam singa dalam kalimat Zaid itu singa. Dan dalam majas ada dua hal. Labudda harus ada dua hal. Yang pertama, alaqah. Hubungan antara makna asli dan makna majas. Yang kedua, qarinah. Indikator yang menghalangi diinginkannya, dimaksudkannya makna asli. Majas terbagi menjadi dua macam. Dilihat dari alaqahnya. Yaitu apakah alaqahnya adalah keserupaan ataukah non-keserupaan. Maka jika alaqahnya non-keserupaan namanya majas mursal. Itulah majas yang alaqahnya tidak terbatas hanya dalam bentuk keserupaan. Namun alaqahnya boleh jadi sababiyah. Ya, dan yang dilihat untuk nama alaqah dalam majas mursal, itu yang dilihat adalah kata-kata yang mengandung majas. Ra'ainal ghaitha, letak majas ghaith. Dan ghaith, hujan, itu sebab untuk tumbuhnya tumbuh rerumputan. Maka ghais itu sebab, rerumputan itu musabab. Namun yang disebut dalam kalimat ghais. Dan ghais adalah sebab. Maka alaqahnya alaqah sababiyah. Maka yang jadi tolak ukur nama adalah teks yang mengandung majas. Dia itu statusnya apa. Nanti itu nama alaqahnya. Ra'ainal ghaisa, kami mengembalakan binatang ternak. Al-ghaisa memakan rumput. Ya. Disebut hujan dan yang dimaksudkan rerumputan. Makna aslinya adalah ra'ayna zar'a. Kami gembalakan, kami lepas kambing dan binatang ternak kami az-zar'a pada rerumputan dan tanaman. Nah, ghais itu sebab. Maka alaqahnya disebut alaqah sababiyah. Yang kedua, alaqah musababiyah. Maka berarti yang disebutkan musababnya. Hanyalah mereka memasukkan dalam perut mereka naran api. Padahal yang dimasukkan makanan. Ya, namun yang disebut api. Api adalah musabab. Api adalah musabab, makanan sebab. Maka api neraka itu musabab karena memakan makanan yang haram. Memakan hartanya anak yatim, itulah sebabnya. Kemudian, ada alaqah kuliyah. Ini ada nama majas yang di bahasa Indonesia, namanya. Disebutkan keseluruhan yang dimaksudkan sebagian. Apa namanya? Ya, pars pro toto dan totem pro parte itu namanya apa dua-duanya? Itu kan ada namanya. Nanti kemudian ada dua macam. Hah? Apa? Tanya Google coba. Nah, ada alaqah kuliyah. Disebutkan keseluruhan, maksudnya sebagian. Ini, kalau praspartoto itu sebagian, maksudnya keseluruhan. Ini, kalau ini totem itu parte. Contohnya mereka jadikan dan masukkan jari mereka ke telinga. Jari itu 3 ruas, enggak mungkin masuk semua ke telinga. Ya. Sinekdok. Nah, sinekdok nanti ada 2, paspartoto dan totemtoparte. Nekuliah itu kalau dalam bahasa Indonesia totemtoparte. Mereka masukkan jari mereka ke dalam telinga. Jari tentu tidak bisa masuk semua ke telinga. Jebol itu kendang telinga. Apa yang masuk? Cuma 1 ruas yang ujung saja. Wal makna asli, dan makna asli adalah ujung jari. Maka diletakkanlah al-kullu keseluruhan di tempat sebagian. Kemudian alaqa juz'iyah, pas partoto. Sinekdok, pas partoto. Contohnya digunakan kata-kata ain, artinya mata-mata. Contoh yang lain adalah memerdekakan rokobatin. Rokoba itu leher. Memerdekakan leher budak, yang dimaksudkan budak. Di bahasa Indonesia, membeli 5 ekor kambing. Ini 5 ekor kambing, bukan hanya ekornya, namun keseluruhan. Saya tidak pernah melihat batang hidungnya sejak seminggu ini. Ya, disebut hidung. Ya, dan yang dimaksud keseluruhan. Ya, kalau yang ala kuliah di bahasa Indonesia, ya, sekolah kami memenangkan perlombaan bola voli misalnya. Padahal yang menang ya cuma 6 orang. Namun disebut sekolah. Nah, kemudian itu contoh alaqah dalam majas mursal. Nah, kemudian ada majas yang alaqahnya cuma 1, yaitu musyabahah. Keserupaan antara makna asli dan makna majasi. Namanya isti'arah. Wal Arabiyu, dan orang Arab, kalau kemudian ya-nya dibuang jadi jamak, ya-nya ada jadi mufrad. Al Arabiyu itu 1 orang Arab, Al Arabu jadi orang-orang Arab. Ya'rifu asal kalam, mengetahui asalnya kalam, bibadahatihi, langsung seketika. Wa ya'lamu anna mukhalafatal asli, dan mereka menyadari menyelisihi aslinya itu lebih bagus. Itu jika demikian isti'arah adalah majas yang alaqahnya pasti musyabahah, dan dia adalah inti ilmu bayan. Dan dia adalah keindahannya yang mencekam, dan dia adalah sihir yang halal, dan dia adalah air yang menyegarkan. Dan hakikat dari isti'arah adalah tasbih. Maka majas itu pembahasannya setelah tasbih. Karena kalau tidak faham tasbih, nanti tidak faham majas. Ya. Hakikat isti'arah adalah tasbih yang dibuang salah satu dari tarafainya. Ya, maka musabah dan musababih itu tarafai tasbih. Untuk disebut tasbih, dua-duanya harus ada. Salah satunya dibuang, nanti berubah nama, status. Semula tasbih jadi isti'arah. Wa yama baniyaton, dan isti'arah itu aslinya adalah tasbih, dibuang salah satu tarafainya plus wajib syabah dan adatnya. Semacam ucapan Anda tentang seorang ulama yang Anda jumpai, kemudian Anda katakan laqaitu bahran. Artinya misalnya itu namanya Zaid, laqaitu Zaidan kal bahri fi sa'ati. Aku berjumpa Zaid, dan Zaid bagaikan lautan dalam luasnya, yaitu luasnya ilmu. kalbahari, yaitu maksudnya ba'ran kalbahari, dalam luas, watadafu, dan bercurah-curah. Atau seperti ucapan Anda tentang seseorang, saya melihat matahari, yaitu dalam indahnya wajahnya. Musabah bihi, di kalimat sebelumnya, lakitu bahran adalah bahar. Bahar ini musta'ar namanya. Musabahnya alim. Dan dia musta'ar aidan. Dan lafadznya musta'ar, ya, nama majasnya isti'arah. Dalam hal ini, dan yang paling sering dalam isti'arah, yang dibuang adalah musabah. Meskipun secara definisi cuma dibuang salah satu tarafaihi, tarafai tasbihnya. Namun yang paling dominan yang dibuang adalah musyabbah. Ya, penjelasannya. Majas adalah salah satu cara untuk tawasuk memperluas dalam memberikan penjelasan. Sedikit sekali ulama syariat dan ulama bahasa Arab yang mengingkari adanya majas dalam bahasa Arab dan dalam Al-Quran secara khusus. Wakuluhum, dan semua mereka sepakat benarnya apa yang diperselisihkan. Namun mereka berselisih untuk namanya. Misalnya contohnya, ro'aitu asadan yarmi. Semuanya sepakat asad di sini artinya orang yang pemberani. Namun sebagian mereka, yaitu jumhur, menamainya majas. Karena asad makna hakikinya adalah hewan yang penyerang. Lantas dipinjam untuk lelaki pemberani. Namun di antara mereka semacam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim tidak menamainya majas dan menjadikannya sebagai hakiki. Kemudian mereka katakan bahasanya kalimat ini, ra'aitu asadan yarmi, adalah uslubun min asalibil arabiyah. Tidak dinamai majas, namun itulah salah satu gaya bicara orang Arab kalau ngomong. Ya, menggunakan ra'aitu asadan yarmi, maksudnya pemberani. Yang menjadi indikator kalau itu adalah majas adalah kata-kata yarmi. Kata-kata indikator inilah yang membolehkan kita namai dia si rojulun suja, jadi seorang pemberani tadi, dengan nama asad. Dan ulama yang tidak sepakat dengan majas mengatakan di sini terjadi tasybih atau majas, namun dengan pengertian ya juzu, karena jaza ya juzu majas. Ya, majas dalam pengertian ya juzu istimaluhu, boleh digunakan. Jadilah perselisihan tentang pro dan anti majas adalah perselisihan lafzi, perselisihan redaksional, bukan perselisihan maknawi. Syaratnya ini diantara sesama ahlu sunnah yang tidak mentakwil sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jika dengan yang pro takwil sifat dengan alasan majas, maka khilafnya khilaf hakiki. Dan kami memiliki dua pertanyaan dalam bab ini yang ditujukan kepada orang yang anti majas. Tidaklah dua pertanyaan ini dilemparkan pada seseorang yang mengingkari majas, kecuali akan sedikit kemampuannya untuk memberikan jawaban dua pertanyaan ini. Yang pertama, manakah dari dua benda yang awalan pertama kali disebut asad? Apakah orang ataukah hewan yang menyerang? Wahina manakulu an hafidhin yahfadhu kasiran minal ulum. Dan ketika kita katakan seorang yang menghafal banyak ilmu, kita sebut orang tersebut karena demikian pintarnya, kita sebut dia komputer berjalan. Ya, kalau dalam bahasa kita apa? Perpustakaan ya. Mana pintarnya? Dia perpustakaan berjalan. Siapa yang pertama kali dikasih nama hasub? Nih, itu benda komputer, ataukah lelaki yang sangat pintar tadi? Pertanyaan yang kedua, hina itlaquna lil lafdil musta'mal fil majaz, ketika kita itlaq menggunakan kata-kata yang biasa digunakan untuk majas, semacam asad yang biasa dipakai untuk pemberani, keledai untuk kebodohan, kalau disebut sendirian, disebut asad saja atau himar saja, ila ayy maknan, ke makna manakah lafaz tersebut tertuju ingdal itlaq ketika disebut sendirian. Dan jawaban untuk dua pertanyaan tadi adalah sama. Walidhalika, oleh karena itu, walidhalika, dan hal tersebut memiliki sejumlah konsekuensi, lan fikaka minha, yang tidak pernah lepas darinya. Walakin akan tetapi al-mukabarah, ini teman ini terlalu hiperbol beliau kalimatnya, walakin al-mukabarah, akan tapi kesombongan dalam masalah majas, inilah yang Anda jumpai madakhil, ya, pintu-pintu yang tidak pernah berakhir. Ya, maka beliau menilai bahasanya orang yang menolak majas itu, ya, ada unsur sombong pada dirinya. Ini terlalu keras bahasanya. Dan di antara subhat yang lemah yang menjadi pegangan sebagian orang yang mengingkari majas adalah annau yajusu nafyuhu, tolak ukur majas itu boleh diingkari. Contohnya, seandainya Anda katakan tentang orang yang tolol, Anda katakan dia keledai, maka sah untuk dikomentari, dia bukan keledai. Dia bukan keledai, maka di sini berarti kalimatnya majas. Ciri majas itu bisa diingkari, bisa dinegasikan. Kalimat misalnya, si fulan itu begitu bodohnya. Maka kemudian dikatakan, ya, dia keledai. Nah, itu boleh dikomentari. Dia itu sebenarnya bukan keledai. Nah, dia bukan keledai. Nah, ini berarti majas. Dan ini adalah ciri paling asasi dari majas. Dan ini adalah alasan pokok ulama yang mengatakan khilafnya bukan lafzi. Ya, khilafnya bukan khilaf lafzi. Falau kulta walakinnahum, akan tapi mereka lalai dari hakikat sanggahan ini. Karena yang diingkari bukan yang ditetapkan. Walati kawa al khilafah, dan yang menguatkan perselisihan di antara sebagian orang yang anti majas dengan yang pro majas adalah idi'aul majas, klaim adanya majas di sejumlah tempat yang tidak didukung dalil kalau di situ majas, semacam ayat sifat. Maka sejumlah orang yang khadu berbicara tentang takwil ayat sifat, takwilan dengan penafsiran yang mengantarkan pada tahrif, penyelewengan atau pengingkaran, tidak ada dalil bagi mereka untuk keabsahan majas di kalimat tersebut. Tidak ada dalil kecuali keyakinan mereka yang tidak benar. Karena sebenarnya mereka berakidah terlebih dahulu, baru kemudian cari alasan. Nah, alasannya apa, senjatanya? Majas. Walhaq, dan yang betul, majas itu ada dalam bahasa Arab, ada dalam Al-Quran, dan ini bukan bohong. Dan siapa yang mengakui adanya majas dalam bahasa Arab, non mengingkari majas dalam Al-Quran, dia keliru tanpa ragu. Alasannya, karena Al-Quran pakai bahasa Arab. Dan dengan uslubnya orang Arab. Dan walhaq aidan, dan satu hal yang juga benar, dan satu kebenaran yang lain, hukum asal kalimat itu hakiki, tidak berpaling dari hakiki kecuali dengan alasan. Walihada, dan hal ini bahasun akhar, ada kajian yang lain. Yang disampaikan ini semua adalah mukaddimah, pengantar yang aku inginkan untuk aku letakkan rambu-rambunya di hadapan penuntut ilmu. Sehingga penuntut ilmu la yushawis, tidaklah terganggu oleh orang-orang yang lam yatadalla', yang belum mendalam pengetahuannya terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab. Yatadalla' itu dari kata-kata dil'on, artinya rusuk. Ilmunya itu penuh sampai sepenuh sampai rusuknya. Ilmu itu demikian penuh di hatinya sampai kemudian ruang di badannya sampai rusuk-rusuknya itu terisi ilmu. Itu ya kurang lebih yatadalla', artinya penuh dengan atau pakar dan semacam itu. Lantas dia berkata-kata dalam masalah majas dengan sekedar ikut-ikutan dan memperbesar perselisihan. Wabana alal khilaf, dan dia bangun di atas perselisihan ini sesuatu yang lebih besar daripada kesalahan di dalamnya. Wa ahmala, dan dia tinggalkan perkataan al-huzak, orang-orang yang cerdas, naharir, orang yang hebat, yang telah membahas masalah ini ilman wa bahthan, ilmu dan pembahasan. Dan sekarang kita kembali kepada penjelasan. Kami katakan hadza ta'rif asy-syarih lil majaz, ya, definisi pensyarah untuk majaz, yudih, menjelaskan sejumlah poin yang majaz dibangun di atasnya. Tadi definisinya, penggunaan kata tidak pada makna aslinya. Kami katakan asli dan bukan, dan kami tidak katakan hakiki, dalam rangka keluar dari perselisihan tentang penamaan kalimat hakiki atau tidak hakiki. Yang tidak hakiki sama dengan majas. Kemudian ada unsur alaqah antara makna asli dan makna majasi. Kemudian ada kemudian indikator yang menghalangi diinginkannya makna asli. Indikator itu boleh jadi indikator non-teks yang namanya haliyah, dan ada indikator maqaliyah, indikator teks. Fahinama, maka pada saat berkatalah orang yang berkata di antara para sahabat menyambut Nabi di kedatangan Nabi dari perang Tabuk, tola al-batru alaina min thaniyatil wada'i. Muncullah al-badar, rembulan purnama pada kita dari thaniyatil wada. Catatan kaki diriatkan di sebagian buku hadis, sambutannya disampaikan oleh para sahabat saat tibanya Nabi ke Madinah dalam rangka hijrah, dan itu tidak benar. Karena thaniyatil wada adalah jalan dari sisi orang yang datang. Laisat, bukanlah dari arah orang yang datang dari Mekah. Orang yang datang dari Tabuk yang posisinya ada di utara kota Madinah. Alima kullu man yafqah, maka semua orang yang faham bahasa Arab tahu dan yakin bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang dimaksudkan dengan rembulan purnama. Apa indikatornya? Indikator hal, indikator non teks, yaitu mereka melihat Nabi. Demikian juga indikator teks, yaitu thaniyatul wada. Dan tidak akan mampu teryanfaku, lepas min lawazim, dari keharusan persyaratan-persyaratan ini, man yada'il majaza, siapa yang mengklaim majaz dalam sifat al-bari sang pencipta azza wa jalla. Maka kata beliau, orang yang melakukan takwil dalam ayat sifat itu tidak memenuhi kriteria majaz. Ada korina, ada indikator, itu tidak mereka penuhi. Sehingga takwil mereka takwil yang juga tidak diterima menurut ulama yang pro dengan majaz. Kemudian tentang majaz mursal. Dia adalah salah satu dari dua jenis majaz lughawi. Karena majas lugawi ada dua, mursal sama isti'arah. Mursal sama isti'arah. Nanti majas ada dua macam, majas lugawi sama majas akli. Majas lugawi itu letaknya ada pada teks. Ada teks tertentu yang bisa ditunjuk. Ini letaknya majas. Namanya majas lugawi. Majas lugawi ada dua macam, isti'arah sama majas mursal. Ini pembedaannya berdasarkan alaqah. Kalau alaqahnya musyabahah, maka isti'arah. Jika alaqahnya non musyabahah, namanya majas mursal. Dan dia disebut mursal artinya dilepas karena tidak terikat dengan alaqah musyabahah. Catatan kaki satu, wakil dan dai menjelaskan dia disebut mursal dilepas karena dia tidak terbatas terikat pada satu alaqah saja. Namun dilepas baginya ikatan sehingga punya banyak alaqah. Bahkan bi alaqatin ukhra, dia punya alaqah-alaqah yang lain, di antaranya alaqah musabbabiyah. Contohnya ra'aina al-ghaisa, ghais artinya hujan. Dan matar itu hujan tidak mungkin jadi tempat yur'a, melepas binatang ternak. Balladhi yur'a, yang jadi tempat melepas binatang ternak adalah tumbuhan yang tumbuh karena sebab hujan, itulah mar'a, padang gembalaan. Alaqah antara ghais dan padang gembalaan adalah sababiyah. Akal indrawi, yaitu mata kepala, akal sehat, dua-duanya menolak kalau yang dimaksudkan dengan kalimat ini makna hakiki. Alaqah musababiyah, semisal dalam ayat, maka mereka tidaklah makan neraka pada di awalnya, akan tapi makan harta yang haram yang itu menyebabkan masuk neraka. Kemudian ada ini alaqah kuliyah, jadi snake dog, totem toparte. Takunu bentuknya itlaqil kulli, disebutkan keseluruhan, namun yang Anda inginkan adalah sebagiannya. Contohnya, aku melihat matahari. Realitanya, Anda hanya melihat sebagian matahari. Itlaqan digunakan, disebutlah al-kul, keseluruhan, padahal yang diinginkan adalah sebagian. Contoh yang lain, firman Allah Ta'ala, tentang kaum Nabi Nuh, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, bahwa padahal mereka hanyalah memasukkan satu bagian dari jari mereka. Alaqah juz'iyah, pertoto, kebalikan dari alaqah kuliyah. Contohnya, itlaq digunakanlah kata-kata ain yang artinya mata kepala dalam pengertian jasus mata-mata. Ka'annahu, seakan-akan si mata-mata itu seluruhnya adalah mata kepala. Contoh yang lain, wakat takbir semena mengacap mengungkapkan bil akul, tentang orang yang disebutlah orang yang hobi makan dengan sebutan mulut. Disebut mulut. Di antara contohnya dalam Al-Quran, memerdekakan rokobah. Rokobah artinya tengkuk, bagian dari badan. Walakinaha, akan tetapi, dia adalah bagian yang menonjol, yang membawa kepala dan wajah. Di wajah inilah kita jumpai ma'alim al-insan, ya, ciri-ciri manusia. Maka digunakanlah kata-kata tengkuk ala dalam pengertian badan seluruhnya, disebut dengan sebutan rokobah tengkuk. Maka disebutlah sebagian, dan yang diinginkan adalah keseluruhan dengan status majas mursal alaqah juz'iyah. Demikian mirip dengan hal ini perkataan sebagian dhurafa, orang yang cerdas, ahli sastrawan, tentang seorang yang terlalu besar hidungnya. Saya tidak tahu apakah dia di hidungnya ataukah hidungnya ada pada dirinya. Kemudian ada alaqah haliyah. Berarti yang disebutkan adalah hal, keadaan. Perkataan Abu Thayyib, ini nazal tu bikadzabin, sesungguhnya aku singgah di rumah para pembohong. Daifuhum, tamunya, anil kira, dari jamuan, wa anil tirhal, dan bepergian mahdudu, terbatas. Yang beliau inginkan adalah tanah yang ditempati oleh para pembohong. Walakinnahu atlaqa al-halin. Namun beliau sebutkan orang-orang yang menempati, pada yang diinginkan adalah al-mahal yang ditempati. Itulah tanah yang dihuni oleh para pembohong. Dan ada alaqah-alaqah yang lain. Wahadha nau' minal majas, majas jenis ini adalah satu macam dari seni dalam al-uslub, dalam berbahasa. Maka Anda mampu dengan hal ini untuk memindah satu kalimat dari satu teks kepada teks yang lain. Karena satu tujuan balaghah, di mana tujuan balaghah itu menjadikan menyelisihi makna asli lebih utama daripada mencocokinya. Dan di antara tujuan orang membuat majas adalah ingin ringkas, ingin hiperbol, atau ingin nyeni dalam berbicara. Atau kemudian mau keluar dari lingkaran perkataan yang sempit kepada sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Kemudian majas macam yang kedua, majas yang alaqah, yang musyabahah, yang aslinya adalah tasbih, itulah isti'arah. Berikut ini pembicaraan tentang isti'arah. Tadi isti'arah telah kita bahas, dia adalah tasbih. Dibuang salah satunya musabah atau musabah bihnya, dan yang paling sering dibuang musabahnya. Isti'arah terbagi menjadi isti'arah musorohah, blak-blakan. Itulah isti'arah yang ditegaskan padanya kata-kata musabah bihnya saja. Seperti di contoh-contoh yang lewat. Ada lagi isti'arah makniyah. Nah, makniyah ini kalau musorohah gampang. Musabah bihnya itu jelas ada. Yang dibuang musabah. Kalau makniyah, musabahnya dibuang, musabah bihnya juga dibuang. Dia adalah isti'arah, dibuang musabah bihnya. Isti'arah berarti musabahnya dibuang. Nah, ini musabah bihnya juga dibuang. Wajib sabahnya dibuang, adatnya dibuang. Lantas, musabah bih diganti dengan bisyai'in min lawazimihi. Sesuatu yang identik dengan musabah bih. Jadi musabahnya dibuang, musabah bihnya dibuang, musabah bihnya diganti dengan lawazim. Hal yang identik. Kalau disebut itu, connect ke sana. Koneknya ke musabah bihi. Dan tidaklah yuskar, ya, tidaklah disebutkan musabahnya. Contohnya perkataan Abu Dhu'aib Al-Hudali, wa idhal maniyatu, dan jika kematian, ansyabat azfaroha, membuka cakar-cakarnya, kuku-kukunya. Al-faita, al-faita maknanya wajatta. Anda jumpai segala macam jimat, tidak ada manfaatnya. Ya, kemudian isti'arah tasrihiyah atau musorohah disebut demikian karena ditegaskan padanya rukun yang paling menonjol dalam tasbih, yaitu musyabah bihi. Ketika Anda katakan, Anda aku menjumpai lautan, musyabah bihi adalah lautan, maksudnya seperti lautan dalam luasnya ilmu. Catatan kaki satu, setiap isti'arah punya tiga unsur, musta'ar minhu, musta'ar lahu sama musta'ar. Musabah bihi itu yang menjadi musta'ar minhu. Musabah itu jadi musta'ar lahu. Sedangkan musta'ar adalah kata yang menunjukkan alal musabah bih, menunjukkan pada musabah bih lil musabah milik musabah. Contohnya laqaitu baharan. Musabah musta'ar minhunya adalah bahar dan dia musabah bih. Musta'ar lahunya adalah alim. Nah, laqitu itu musta'arnya. Contoh yang lain, Nabi mengatakan tentang kudanya Ali Abu Thalhah tatkala dinaiki oleh Thalhah, wa in wajadnahu la bahran. Sungguh kami menjumpainya adalah bahar, yaitu bahar lautan fi sa'ati jarihi, dalam luasnya jangkauan larinya, atau karena larinya tidak pernah habis sebagaimana air laut tidak pernah habis. Semacam ucapan penyair, fa'am tarat, maka dia wanita kekasih hati itu menghujani permata, min nirjis, wasakat, dan mengairi wardan, mawar, wa'adat alal unab, dan menggigit al-unab bil baradi dengan embun. Di sini ada lima tasybih. Pertama, air mata sang wanita diserupakan dengan permata dalam jernihnya. Kemudian matanya diserupakan dengan narjis fil jamal dalam indahnya. Pipinya disupakan dengan mawar karena pipinya pipi yang kemirah-mirahan. Sedangkan syafah bibirnya disupakan dengan unab filaun dalam warnanya. Catatan kaki dua, dimungkinkan yang dimaksud dengan unab adalah jari-jari. Wal asnan, dan gigi wanita tersebut diserupakan dengan bilbarat, dengan embun. Narjis itu aslinya di Al-Ma'ani, Al-Narjis itu aslinya adalah pemuda dalam dongeng yang indah wajahnya. Nadhara suratahu filma, dia melihat mukanya sendiri di air, kemudian dia jatuh cinta sama mukanya. Oh, narsis. Fadalla yata'ammaluha, kemudian dia terus menerus merenungkan mukanya sendiri sampai mati. Akhirnya tumbuh di tempat dia mati itu satu bunga. Nah, bunga itu kemudian disebut narjis. Ini tersebut disebut narjis. Kemudian di Arab kan jadi narjis, ya, itu bahasa Arabnya narjis. Yang ini asalnya datang dari Persia. Dan bunga narjis adalah bunga yang zahratun safra, warnanya kuning. Ya, kemudian wa isti'arah makniyah yang ada di bait wa idal maniyatu dan seterusnya itu jelas. Maniyah, kematian, diserupakan dengan binatang buas. Bijami' ya, dengan jami' titik kesamaan di antara keduanya, al-irtial, membunuh secara tiba-tiba. Irtial itu dibunuh tanpa tahu siapa yang membunuh dari belakang misalnya. Musabihnya tidak disebutkan. Wa inama utiya bisyai'in min lawazimihi, sebagai gantinya disebutkan sesuatu yang identik dengannya. Apa itu yang identik? Kuku. Kama hudhifa al-wajhu, sebagaimana wajhu syabah dibuang, adat juga dibuang. Maka berarti kematian itu diserupakan sebagaimana binatang buas yang kukunya tajam, bertaring. Nah, sabu'u, binatang buasnya tidak disebutkan di situ. Padahal itu aslinya al-maniyatu kasabu'i. Ya, kematian itu seperti binatang buas. Nah, ya, musabah B-nya dibuang. Musabah B-nya dibuang. Ya, kemudian diganti dengan hal yang identik dengan binatang buas, yaitu kukunya. Disebut makniyah karena tidak ada wujud bagi musabah B. Padahal dia adalah rukun yang paling pokok dalam kalimat tasybih. Contoh yang lain yang disampaikan oleh para ulama ilmu bayan adalah firman Allah Ta'ala, rendahkanlah untuk dua orang tuamu sayap kehinaan karena sayang. Nah, di sini kata para ulama ilmu bayan terdapat isti'arah makniyah. Mereka mengatakan, menjelaskan ayat ini, subiha fiha, dalam ayat ini diserupakanlah hina itu dengan burung. Titik kesamaan di antara keduanya adalah ketundukan. Maka dipakailah at-ta'ir, burung, dalam pengertian hina. Dan musta'arnya yaitu burung tidak disebutkan. Lantas diisyaratkan. Lantas diisyaratkan burung itu diisyaratkan dengan hal yang identik dengan burung, yaitu sayap, dengan status isti'arah makniyah. Kemudian isti'arah juga terbagi menjadi isti'arah asliyah, manakala musta'ar adalah isim jamid dan bukan isim mustaq, semacam sabda Nabi kepada Anjazah yang menuntun unta. Di atasnya ada tandu-tandu, isinya perempuan, istri-istri Nabi. Maka Nabi mengatakan kepada Anjazah, jangan pecahkan piala-piala kaca. Yakni artinya, wanita-wanita yang lemah bagikan kaca. Kemudian yang kedua, isti'arah tabaiyah. Dia adalah isti'arah yang redaksi yang meluncur di dalamnya adalah fi'il atau isim mustaq. Contohnya, tatkala diam dari Musa al-ghadabu, marah. Maka fa'ilnya itu marah dan bukan Musa. Fa'ilnya itu marah dan bukan Musa. Isti'arah asliyah, catatan kaki. Disebut asliyah karena dialah asal dalam isti'arah fil ghalib umumnya. Syaratnya, redaksi musta'ar adalah isim jamid, semacam Asad, Hatim, Ghazal, Qis, Madir. Maka jika Anda ingin menyerupakan ahadan seseorang, bimastaharat bi hadil asma, dengan orang-orang yang terkenal dengan nama ini. Maka jika Anda katakan tentang seorang sebagai contoh namanya Abdullah, Anda katakan hada Hatim, ini adalah Hatim, ada orang yaitu Hatim At-Ta'i, bapaknya sahabat Nabi Adi bin Hatim, dan Hatim ini terkenal sangat dermawan di masa jahiliyah, sehingga dia menjadi tolak ukur parameter kedermawanan. Ya, jika ada orang yang mau dipuji dengan dermawan, dia dermawan seperti Hatim. Ya, maka dia jadi musabah B. Dia dermawan seperti Hatim. Artinya Hatim lebih dermawan daripada dia. Ya, terkena dengan kedermawanan. Maka ini namanya isti'arah asliyah. Maka Anda memakai kata-kata Hatim, yaitu musabah B, ya, dalam konteks isti'arah tasrihiyah asliyah. Tasrihiyah karena musabah bih disebutkan. Asliyah karena kata-katanya adalah kata-kata yang jamid. Contohnya Hatim. Ada Hatim, ada Ghazal, ada Qis, ada Madir tadi. Wa kadzalika, seperti itu contoh yang lewat. Rifkan bil kuwarir, piala-piala kaca, dipakai kata-kata piala kaca dengan pertian perempuan. Dan penjelasan tentang terjadinya isti'arah dalam kalimat ini dengan Anda katakan perempuan diserupakan dengan piala kaca dalam kelemahan kesabaran, dha'fil ihtimal, ya, tidak, kemudian tidak punya sabar yang banyak. Bijamik dengan titik kesamaan kelembutan pada masing-masing. Nah, ini isti'arah tasrihiyah. Kok disebut tasrihiyah? Karena kuwarir adalah musabah bih yang dimunculkan. Dan asliyah karena ini isim jamid. Kemudian isti'arah tabaiyah, musta'irnya berupa fi'il atau isim mustaq atau huruf. Contohnya, contoh fi'il, tatkala ya, marah sudah diam dari Musa. Ya. Maka para ulama ilmu bayan mengatakan marah disupakan dengan orang yang berbicara kemudian diam. Contohnya, contoh isim mustaq, syarifu amalika natikun bifadlika, mulianya perbuatan Anda mengatakan keunggulan Anda. Maka di sini subihat dalalatul amal asyarif bin nutqi. Maka indikator atau ya dalalah amal yang mulia yang kemudian menjelaskan sesuatu diserupakan dengan bertutur kata. Dengan titik kesamaan masing-masing itu ifham memahamkan. Lantas dipakailah kata yang menunjukkan musabah bih yang ada pada musabah. Kemudian dipakailah berkata-kata dalam pengertian dalalah. Natiqon dengan pengertian dalun menunjukkan. Maka ini isti'arah tasrihiyah tab'iyah. Syarifu amalika natiqon bifadlika. Ini disebut tabi'iyah karena digunakan natiqun. Yang dia mustaq. Kemudian tasrihiyah karena musabah b-nya diserupakan. Musabah b-nya disebutkan. Contoh isti'arah makniyah dengan huruf. Sungguh akan aku salib kalian, kata Fir'aun kepada para tukang sihirnya. Fi juzu'in nakhli. Fi aslinya di dalam. Di dalam pelepah kurma. Berarti pelepah kurma yang nanti mau digerongi. Ya, kemudian para tukang sihir dimasukkan ke sana. Fi di sini maknanya ala. Ya, fi di sini maknanya ala. Dan dalam pembagian ini yaitu pembagian isti'arah tatwil. Ada kemudian berpanjang kata yang tidak manfaat bagi penuntut ilmu. yang wayakfi dan cukup mengenal ada isti'arah makniyah, musharahah, sama tamsiliyah. Tamsiliyah ada di halaman setelahnya. Isti'arah tamsiliyah. Maka sama dengan tasbih tamsili gambarannya. Tadi ada tasbih tamsili. Tasbih bentuknya surah, musabahnya surah, musabah B-nya surah. Wajusabahnya surah juga. Bukan mufrad, mufrad, mufrad. Kalau tasbih biasa, musabahnya mufrad, kata tunggal. Musabah B-nya mufrad, kata tunggal. Wajusabahnya juga kata tunggal. Kalau tadi ada tasbih tamsili yang gambarannya seperti itu, nah sama. Isti'arah tamsilah kan, isti'arah kan bagian dari, ada turunan dari tasbih. Maka ada isti'arah tamsiliyah. Isti'arah tamsiliyah adalah satu susunan. Usul mulia digunakan tidak untuk makna sebenarnya. Dan dalam susunan ini, musabah B dan musabah adalah bentuk yang diambil, disimpulkan dari sejumlah kata yang berbilang. Contohnya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin tidaklah disengat balam jurin dalam lubang binatang berbisa sampai dua kali. Anda mengatakannya kepada anda, kepada orang yang ingin menipu anda untuk kedua kalinya. Demikian juga ucapan sejumlah orang Arab. Qata'at jahizatun, jahizah itu memotong perkataan semua orator. Ini ditujukan kepada orang yang ya'ti bil qaulil fasli. Bisa kemudian membawakan kata-kata yang fasl, yang mengurai perselisihan. Ba'da setelah terjadinya perselisihan dan silang pendapat. Atau kalimat, anda mau mengukir di atas air. Dikatakan kepada orang yang berupaya untuk melakukan satu hal yang tidak ada manfaatnya. Wahakad ada demikian, kullu mathalin. Kullu mathalin min hadhan nau'. Semua contoh jenis ini, baik itu nathri, prosa, ataupun puisi. Isti'arah tamsiliyah. Jenis isti'arah yang paling kuat adalah isti'arah tamsiliyah. Karena dia lebih banyak dalam memberikan taukid. Tidak boleh tidak dalam isti'arah ini harus ada indikator yang menghalangi diinginkannya makna asli. Contohnya, tidak ada pada hadis layul dakh. Itu tidak ada yang namanya penyengatan. Tidak ada ular yang berbisa, tidak ada juhron, kemudian lubang ular atau liangnya ular. Itu semuanya tidak ada. Karena ini kalimat ditujukan pada orang yang mau nipu kita yang kedua kalinya. Dulu pernah ketipu, sekarang datang lagi mau nipu. Sehingga yang terjadi di sini adalah tasbih. Disupakalah keadaan orang yang lam ya'khud idrohu, tidak mewaspada terhadap musuhnya yang pernah menipunya. Disupakan dengan keadaan orang yang tersengat, ular berbisa, yang tentu yahdaru minha, yang waspada dari ular ba'da dhalika setelah itu. Demikian juga di contoh yang kedua. Aslinya ada sekelompok orang yang kumpul untuk mendamaikan dua kelompok. Fikotilin tentang seorang yang terbunuh. Lantas datanglah seorang budak perempuan namanya Jahizah. Fa'anba'athum. Maka Jahizah ini kemudian memberitahu pada kumpulan orang ini. Auliya'ul maktuli, keluarga korban, qatalul qatila, telah membunuh si pembunuh. Berarti sudah selesai. Tidak perlu ribut lagi. Faqala qailun minhum, kemudian salah satu dari orang yang ada yang berkumun di tempat itu kemudian mengatakan qata'at jahizatu kulla kulli qaula kulli khatibin. Fasara lantas jadilah kalimat ini mathalan menjadi peribahasa yang disampaikan dalam setiap kesempatan utiyafihi yang dimunculkan di kesempatan tersebut perkataan yang menghilangkan perselisihan. Ya, maka ada namanya peribahasa. Peribahasa dalam bahasa Arab namanya mathalun. Masal itu bisa artinya peribahasa. Peribahasa yang terkenal bahasa Arabnya mathalun sa'irun. Peribahasa yang terkenal. Ya, namun uniknya bedanya peribahasa dalam bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau peribahasa dalam bahasa Arab itu tercatat sababul wurudnya. Ya. Kalau di bahasa Indonesia tidak tercatat tong kosong nyaring bunyinya. Itu kenapa tong nyaring bunyinya? Itu ceritanya gimana kok pakai tong, tidak pakai gentong, tidak pakai ember, tidak pakai kentongan, tidak pakai ini. Kenapa harus tong kosong? Nah. Ya. Itu tidak ada ceritanya. Namun kalau masal, masalnya orang Arab, ya, itu ada ceritanya. Ada ceritanya. Contohnya jadi ada mathal jahizah qata'at jahizah qaula kulli khatibin. Ada orang ngeyelan sekali peribahasa Arab mengatakan anzun walau tarat. Itu kambing meskipun bisa terbang. Dikatakan kepada orang yang ngeyelan keras kepala, sudah habis alasan tetap ngotot. Ini memang anzun walau torot. Nah, dikatakan kepadanya. Nanti di sini akan terjadi istiarah tamsiliyah. Jadi ketika dalam satu konteks tertentu, kemudian dibawakanlah mathal, dibawakanlah peribahasa, ya nanti terjadilah istiarah tamsiliyah. Nah kenapa kok kambing walau torot? Itu ceritanya ada dua orang Arab Badui. Jalan di padang pasir dan lihat di sana ada hitam-hitam. Keduanya kemudian tebak-tebakan. Apa itu hitam-hitam itu? Nah, satu bilang burung, satu bilang enggak, kambing. Nah, akhirnya mana yang benar? Enggak, burung, enggak, kambing. Ah, ayo kita buktikan. Hitam-hitam kemudian didekati. Setelah didekati terbang, lo kan betul aku kan itu burung. Ah, temennya yang bilang kambing enggak ngotot, enggak anzun walau torot, itu tetap kambing meskipun terbang. Pokoknya itu tetap kambing meskipun dia terbang, tetap kambing. Nah, gitu kata yang bilang itu kambing. Akhirnya anzun walau torot kemudian jadi peribahasa ditujukan kepada semua orang yang keras kepala, ngeyel setengah mati gitu. Ya, maka dia punya prinsip hidup anzun walau torot, tetap kambing meskipun terbang gitu. Nah, demikian juga contoh yang ketiga. Anda serupakan di kalimat ini keadaan orang yang mencari satu hal yang mustahil dengan orang yang menulis di air. Kesamaan di antara keduanya masing-masing dari keduanya melakukan hal yang tidak manfaat. Usti'irat at-tarkib al-madhkur, kemudian kalimat tersebut dipakai dalam kalimat ini. Wahia al-musabbah bi lil musabbah, dan dia adalah sebenarnya adalah musabbah bihi, non diperlakukan sebagaimana musabbah. Dan ini statusnya adalah istiarah tamsiliyah. Indikatornya adalah haliyah, indikator non-teks. Kemudian semacam ucapan orang Arab anta tatribu fi hadidin baridin. Anda memukuli besi yang dingin, enggak bakalan terbentuk. Besi itu terbentuk kalau dalam keadaan panas kemudian dipukuli. Artinya sia-sia. Contoh yang lain, Anda meniup ya, abu. Ini semuanya artinya melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Ya, tadi majas itu ada dua macam. Ada majas lughawi dan temannya adalah majas akli. Maka majas itu ada dua macam, majas lughawi, majas akli. Nanti majas lughawi itu dilihat dari alaqahnya, nanti ada alaqah musabahah namanya isti'arah, alaqah non musabah namanya majas mursal. Dan majas mursal dibagi berdasarkan alaqahnya. Ada alaqah sababiyah, musababiyah dan seterusnya, itu gambarannya. Majas akli itu majas, nama lainnya majas isnadi atau majas hukmi, teranggap majas. Yaitu disandarkan sesuatu kepada bukan pelaku sesungguhnya. Contohnya, Bapak Gubernur atau kemudian sang penguasa membangun kota itu. Padahal yang bangun itu tukang batu. Bapak Presiden membangun jalan tol. Presidennya tidak pernah nyentuh. Itu tukang batu, tukang ini, macam-macam. Itu pembangun real. Disebut presiden yang bangun jalan tol misalnya. Contoh majas yang lain, siangnya si fulan itu berpuasa. Contoh yang lain, sungai itu mengalir. Contoh kalimat yang lain, juna jununuhu, kambuh gilanya. Contoh yang lain, dari majas akli adalah isim fa'il maknanya maf'ul. Fawa fi isyatin radiyah. Radiyah artinya mardiyah. Dia berada dalam kehidupan yang disenangi, bukan menyenangi. Atau kemudian ada kalimat sailon muf'amun. Sail itu tentu saluran apa? Banjir air hujan yang mengalir deras, mumtalik artinya penuh. Dalam ilmu balaghah ada yang disebut majas akli, karena kita mengetahui maksudnya dengan akal, tidak dengan teks semata. Dan contoh-contoh yang telah disebutkan telah menjelaskan hal itu. Karena sang penguasa tidak bersentuhan langsung dengan pembangunan kota, dia cuma memerintahkan, maka dia adalah sebab pembangunan. Maka kita katakan alaqah di sini sababiyah. Siang itu tidak puasa, namun dia adalah tempat dorob zaman untuk puasa, alaqahnya zamaniyah. Sungai itu adalah tempatnya air, air itu yang mengalir bukan sungainya. Maka ini adalah majas akli, alaqahnya makaniyah. Gila itu tidak bisa gila. Yang bisa gila itu adalah orang yang gila. Akan tapi kita sandarkan fi'il kepada masdar. Ini majas. Alaqah masdariyah. Antara fi'il dengan masdar. Contoh yang lain, sailun muf'amun. Sail, aliran air tidaklah penuh. Yuf'amu artinya yumla'u penuh. Atau dipenuhi. Namun yamla'u dia yang memenuhi. Sail itu memenuhi parit. Nah, sail itu memenuhi parit, bukan dipenuhi. Namun kita jadikan isim maf'ul di sini, maknanya isim fa'il. Kemudian kita sandarkan kepada fa'il secara majas, alaqahnya namanya fa'iliyah. Kebalikannya ketika idaus jika disandarkan satu sifat yang dibangun pada lil fa'il, namun maknanya maf'ul. Isim fa'il maknanya maf'ul. Aisyatin radiyah. Itu maknanya al-aisyatu mardiyatun. Nah ini kok malah mardiyatun disenangi, kok malah kehidupan yang menyenangi. Wa inna matusofu, maka kehidupan disifati dengan radiyat, menyenangi, karena dia sabilil majas akli. Wa anta dan anda, jika anda renungkan contoh-contoh di atas, anda jumpai masing-masing darinya memiliki sisi balari untuk majas. Maka misalnya, fawfi isyatin radiyah. Aisyah kehidupan dilabeli dengan radiyah. Kenapa? Karena orangnya tidak menjumpai di sekelilingnya sesuatu yang menyebabkan dia marah dan tersinggung. Ka'anna seakan-akan mahaulau sekelilingnya mad min kulli syai, segala sesuatu sekelilingnya telah penuh dengan ridha. Fawa radin, maka dia senang dan semua di sekelilingnya itu radin, senang. Ini sisi balaghahnya. Kenapa aisyatin radiyah? Radiyah artinya menyenangi, tidak marah. Tidak marah, tidak komplain. Kenapa? Karena semuanya tidak ada yang bisa dikomplain. Tidak ada yang bisa bikin yang bikin jengkel, tidak ada. Tidak ada yang bisa dimarahi. Ya, maka jadilah kehidupan itu, kehidupan surga itu Allah sebut dengan ya aisyatin radiyah. Tidak ada yang bisa bikin kecewa. Tidak ada yang kemudian layak untuk dimarahi. Maka sehingga dia tidak pernah marah. Radiyah tidak pernah marah. Namun dia menyenangi. Majas alaki itu menambah luasnya bahasa. Dan menambahkan bagi bahasa minal bayan penjelasan mad dan tambahan. Seandainya bukan karena majas, lajafat niscaya akan kering mata air bahasa Arab. Akan tetapi walakana fi naz'iha min biril lughah, dan tentu mengambil dari lautan bahasa akan lemah jika tidak ada majas, kata beliau. Bab terakhir di ilmu bayan adalah kinayah. Ketika anda katakan hiya, dia itu ba'idatu mahwil kurti, kurti, kurti artinya anting-anting, jauh tempat jatuhnya anting-anting, atau ini adalah makanan ta'kul yang dimakan oleh jari-jarimu, idza ta'im tau jika engkau memakannya, atau dia adalah orang yang dermawan, banyak abunya. Ini semua kinayah, bahasa kiasan dari maksud yang diinginkan namun tidak ditegaskan. Dan maksud tersebut mafhumun, bisa dipahami dari teks pakai dalalah iltizam. Pakai dalalah iltizam atau ala wajihil luzum. Ini pakai dalalahnya, dalalah iltizam. Maka perempuan itu jauh tempat jatuh antingnya. Maksudnya adalah kinaya, bahasa kiasan, artinya lehernya panjang. Artinya dia cantik. Orang itu cantik kalau punya leher dan lehernya panjang. Cantik itu hilang kalau lehernya hilang. Kenapa? Gemuk. Gemuk, orang itu gemuk sampai kepalanya cuma ditanam di badannya. Gitu. Itu badan ditempeli kepala, tidak ada lehernya. Itu cantiknya hilang semua. Gitu. Kemudian, makan ini dimakan oleh jari-jarimu. Ini kinaya dari manisnya makanan dan lezatnya. Kemudian banyak debunya, itu kinaya, maknanya al-karam, dermawan. Ya, kinaya dalam bahasa kita kiasan. Misalnya kemudian izin mau ke belakang. Ya, padahal tempat toilet itu di depan, tetap di belakang. Itu kinaya. Para ahli balaghah sepakat bahasanya kinayah adalah ablar, lebih dahsyat daripada blak-blakan. Dan kinayah itu mirip majas. Bedanya, kalau majas, yumna terlarang dimaksudkannya makna asli. Wal kinayah sedang kinayah, tidaklah mustahil fihi badannya adanya makna asli. Izin mau ke belakang. Dan memang ke belakang. Ternyata toiletnya di belakang. Boleh jadi toiletnya di depan. Namun boleh jadi juga di belakang. Maka kemungkinan makna asli itu riel itu terbuka. Kalau di majas tidak. Kalau di majas itu tidak. Itu bedanya. Layam tani fiha thubutul ma'nal asli. Tidak kemudian tidak kemudian menghalangi adanya makna asli. Setelah bercama beliau dapat amplop. Amplop itu kinaya. Maksudnya isinya. Tanpa menghalangi realnya, ya dia dapat amplop. Dia amplop, ya tetap amplop. Itu amplopnya, makna aslinya tidak hilang. Non di sikon itu yang dimaksudkan isi amplop. Isi amplop tanpa mengharuskan kalau ya, dengan tetap membuka kemungkinan makna asli. Makna aslinya juga tetap terbuka. Itu kinaya. Alatar tidakkah Anda melihat ketika Anda katakan fulan itu lapang dadanya. Kinayah dalam pengertian sabar dan tidak mudah emosi. Nah, mungkin saja dia memang betul-betul dadanya luas. Demikian juga ketika Anda gunakan, Anda katakan dalam rangka kinayah tentang kedermawanannya, di rumahnya terdapat banyak abu dapur. Nah, itu memang sungguhan abu dapurnya numpuk. Itu kalau kinayah, adapun majas tidak sah, tidak boleh dalam majas diinginkannya makna asli mutlakon sama sekali. Misalnya khotoba bina al-yauma bahrun, bahar itu ya, berceramah pada kami hari ini. Tidak sah, makna yang diinginkan adalah lautan, makna asli yaitu lautan sungguhan. Oleh karena itu, mereka mengatakan tentang definisi kinayah. Lafdun uridu bihi lazimu maknahu ma'a jawazi iradatil ma'nal asli. Satu kata yang dimaksudkan adalah lazimi maknahu. Konsekuensi dari maknanya. Ma'a dengan tetap membuka, dimungkinkannya, diinginkannya makna aslinya. Kenapa? Karena tidak ada indikator yang menghalangi untuk keinginan makna asli ini. Contoh-contoh yang telah disebutkan telah menjelaskan hal itu. Perempuan yang panjang lehernya jika aradna kita ingin untuk mendeskripsikannya bidzalika dengan hal itu secara blak-blakan kita katakan dia tawilul unuqi. Atau kita serupakan jidaha bijidil ghazali, bagusnya indahnya lehernya sebagaimana lehernya kijang. Akan tapi jika kita ingin mahwa ablagh min dhalik, sesuatu yang lebih dahsyat daripada hal itu dan lebih dalam, fazi'na kita menggunakan uslub kinayah. Fanakul fidalikal makna kinayatan, maka kita katakan untuk pesan itu dengan cara kinayah, wanita itu ba'idatul mahwal qorti, wanita tersebut jauh tempat jatuh anting-antingnya. Kalau anting-antingnya copot jatuh itu jauh, jauh berarti lehernya panjang, tentu jatuhnya ke pundak. Nah itu jauh berarti lehernya panjang. Korti adalah perhiasan yang ada di telinga perempuan yang menjuntai. Ya jitu dia jumpai jarak yang luas antara anting-anting dengan pundak. Apa sebabnya? Karena panjangnya lehernya. Nah ungkapan ini tidak diragukan lebih dahsyat daripada at-tasrih blak-blakan. Demikian juga kalimat dia itu banyak abu dapurnya. Dan ini adalah kinayah dalam pengertian dermawan. Namun dengan, kalau ini turukun ba'idah. Dengan step-step yang jauh. Maka nanti kinayah itu ada yang stepnya dekat, ada yang stepnya jauh. Antara hubungan makna asli sama makna kinayah itu ada yang stepnya dekat, stepnya, ada yang stepnya jauh. Contoh yang dekat tadi. Dia adalah orang wanita yang jauh tempat jatuh antingnya. Tempat antingnya itu jauh, tempat jatuhnya itu jauh, berarti lehernya itu panjang, sudah langsung ketemu. Namun kalau dia adalah seorang yang banyak abu dapurnya, nah ini stepnya panjang. Yantaqilu kemudian berpindah step-step tersebut di benak dari satu makna ke makna yang lain. Nah ini penjelasannya. Banyaknya abu dapur itu bukti banyaknya mayutbah, barang yang dimasak. Lantas benak kemudian menghubungkan antara banyak yang dimasak dengan banyaknya tamu. Oh, setelah itu berpindah secara cepat kepada maksud, berarti kasratul jud, dermawannya banyak. Di antara kinayah orang awam yang indah, ucapan orang Arab tentang makanan yang lezat, jari-jarimu akan makan setelahnya. Maksudnya apa? Konsekuensi dari kalimat ini adalah menjilati jari-jari dan tidak merasa kenyang dengan makanan itu. Kenapa? Lihalawatihi, karena manisnya. Bukan karena likifayatihi, mencukupinya. Yalzam min dhalik, konsekuensi dari hal itu, bahasanya itu adalah fi ghoyatil ladzah. Makan itu berada dalam maksimal kelezatan dan rasa. Dan di antara hal yang, kalimat yang paling indah yang aku pernah dengar dalam kinayah, ucapan sebagian orang tentang orang yang tidak pernah sholat dan bersujud. Afiful jabhati. Afiful jabhati. Dahinya itu punya iffah. Dahinya itu punya gengsi. Artinya dahinya tidak pernah dia tundukkan, dia letakkan di lantai karena dia tidak pernah bersujud. Dan di antara kinayah yang indah, kinayah syair yang indah adalah kalimat sunya kehormatan wasamahah dan sikap hati yang lapang wan nada, kemudian ringan untuk menolong dan membantu. Itu fi kubbatin, itu berada dalam satu kubah, dalam satu tenda. Duribat yang dipasang untuk Ibnu Hasraj. Satu tenda, kubah itu maknanya tenda. Tenda yang duribat, duribat kalau untuk tenda artinya pemasangan tenda. Masang tenda itu pakai doroba. Dibangun tenda tersebut untuk Ibnu Hasraj. Maka dia mengatakan Ibnu Hasraj adalah orang yang punya muru'ah, samahah, dan an-nada. Penyair ingin melekatkan sifat-sifat ini kepada orang yang dipuji, namun dia tidak blak-blakan. Dia menetapkannya dengan cara kinayah yang indah. Faja'alaha, maka sifat-sifat tadi diletakkan dalam satu tenda yang dipasang untuk Ibnu Hasraj, sehingga ka'annahu, seakan-akan sifat-sifat ini adalah jasadnya seluruhnya. Sebagaimana ucapan penyair yang lain, al-yumnu, keberkahan, mengikuti bayang-bayangnya. Wal-majdu, dan kemuliaan itu berjalan di hewan tunggangannya. Maksudnya beliau adalah seorang yang penuh barokah, dan beliau adalah seorang yang mulia. Kemudian cabang ilmu balaghah yang ketiga adalah al-badi'. Sebagaimana namanya, badi' artinya keindahan. Karena ilmu ini membahas tentang bagaimana cara memperindah kata. Kalau Balyan itu ngajari gimana cara ngomong. Kalau Ma'ani, maka ngajari gimana makna omongan. Tidak setiap kalimat tanya, artinya kalimat tanya. Tidak semua kalimat berita, artinya berita. Ini ada makna, maknanya. Nah, kemudian, gimana mau mengungkapkan? Nah, itu pakai ilmu bayan. Gimana mau memperindah dipoles? Pakai ilmu badi'. Ilmu badi' adalah ilmu yang diketahui dengannya bentuk-bentuk memperbagus kalimat. Dan memperbagus kalimat dalam ilmu badi' ada dua macam. Memperbagus konten, makna, atau memperbagus teks. Maka yang pertama, memperbagus teks. Contohnya jinas. Jinas ada dua macam, ada jinas yang sempurna. Jinas yang sempurna itu, lafdohu dua kata, yattafiq sama. Sama katanya, namun berbeda maknanya. Dan samanya sempurna, maka disebut tam. Contohnya sa'ah dengan sa'ah. Yaumatakumu sa'ah. Pada hari terjadi as-sa'ah, yaitu kiamat, maka orang-orang kafir bersumpah, malabithu, mereka tidak tinggal di dunia, ghairu sa'ah. Kecuali sesaat. Sa'ah dan sa'ah, sama persis. Maknanya beda, namanya jinas. Contoh yang lain, sa'ilul la'im, orang yang ngemis minta-minta kepada orang yang jelek, orang yang buruk, buruk akhlaknya, yarji'u wadam'uhu sa'ilu. Dia kembali dalam keadaan air matanya mengalir. Kenapa? Karena ngemis salah sama salah, sama salah orang, malah dibentak-bentak, malah dicocos, karena dia ngemisnya sama la'im. Maka pulang-pulang, maka dia berlinangan air mata. Ada sa'il, ada sa'il. Sa'il depan artinya ngemis, sa'il belakang artinya mengalir. Tapi ada yang tidak sama persis, maka namanya jinas naqis. Yaitu mirip dua katanya. Mirip dua katanya. Contohnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna. Yahsabun yuhsinun, mirip-mirip. Sun'a. Kemudian fa'amal yatimu fala taqhar wa amma sa'ilu fala tanhar. Taqhar sama tanhar. Kemudian yang lain adalah iktibas. Iktibas itu mengutip ayat Al-Qur'an atau sabda Nabi lantas mencampurnya dengan satu perkataan. Boleh jadi nazam, yaitu syair, atau manthur, prosa. Walau meskipun dengan sedikit perubahan. Contohnya, ya mayatil hisabu malil zalimi min hamimin wala syafi'in yuta'. Pada hari datangnya hari hisab, maka tidak ada bagi orang yang zalim, kawan dekat dan pemberi syafaat yang dikabulkan syafaatnya. Malid zalum min hamim wala syafin yuta, ini kutipan ayat. Maka ilmu balaghah jenis yang ketiga adalah ilmu badi'. Wawa min zinatil qaul wa zukhufuhu. Dan ini adalah bagian dari perkataan yang indah dan indah. Lianna ilmal ma'ani, ilmu ma'ani membahas tentang keadaan teks. Wal isnad dan isnad, masalah musnad dan musnad ilaih. Dan kecocokan dengan tuntutan keadaan. Ilmu bayan membahas tentang uslub. Cara, metode untuk idhah, untuk menjelaskan. Sehingga jelaslah makna dan pesan. Dan dijelaskanlah kedudukannya. Maka ilmu ma'ani itu seperti batang pohon dan dahannya. Bayan itu seperti daun-daunnya. Sedangkan ilmu badi seperti bunganya. Maka ilmu badi itu seperti nakas ornamen. Fil bait di rumah, tembok dikasih ornamen. Finishing. Ya. Dan dia seperti rinda-rinda dalam pakaian seseorang. Itu ilmu badi ya. Li'anau na'un minat tahsin. Karena satu bentuk membuat bagus. Dan orang yang pertama kali menulis buku tentang Badi adalah Abdullah bin Mu'taz. Nah, memperindah itu memperindah konten dan bisa memperindah teks. Di antara cara memperindah teks adalah jinas. Jinas ada beberapa macam, namun yang terkenal ada dua jenis jinas. Yang pertama jinas yang sempurna sebagaimana dalam ayat. Karena huruf dalam kata sa'ah itu sama, akan tapi maknanya berbeda. Dan tidak terdapat dalam Al-Quran jinas tam, kecuali ayat ini, sebatas yang aku tahu. Terdapat dalam syair banyak kalau dalam syair. Semacam perkataan Abu Nuwas, Abasu Abasun, Al-Fadlu Fadlun, Ar-Rabi Rabi'u. Al-Fadl, keutamaan itu milik Fadl. Warabi dan musim semi itu miliknya Rabi. Ini nama musim semi, ini nama musim itu nama orang. Kemudian yang kedua jinas naqis, dan dia juga banyak. Contohnya tadi, yahsabuna sama yuhsinuna dalam ayat, takhar dan tanhar. Contoh yang lain, Bilal beradzan di waktu malam. Bilal sama Lail, Bilal sama Lail, kesamaannya cuma dikit. Bilal sama Bilail. Wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Yanhauna sama yanauna. Mereka melarang darinya dan mereka menjauh darinya. Yang kedua, iktibas. Sebagaimana yang ada di bait yang telah disebutkan. Maka itu adalah kutipan dari firman Allah Ta'ala. Ma lidzalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Cuma ada perubahan. Kalau redaksi ayatnya, ma lidzalimin diganti dengan ma, apa tadi ya? Mali dzulum. Perkataan Ahariri, falam yakun ila kalam hil basar awa akrab hatta ansada fa'arrab. Maka tidaklah kecuali sekedap mata atau kurang dari sekejap mata sampai dia membacakan syair fa'arrab, dan syairnya syair yang asing. Dan ini kalam hil basar, ini kutipan ayat. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan sesi yang ketiga. Kita lanjutkan di sesi yang keempat ba'da salatil asr. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.